Saya itu perasaannya halus, jadi kalau dengar lagu sedih, air mata tidak terbendung lagi nih. Diam Paduka, diam dapat. Kalau nangis jangan sendiri-sendiri, marilah kor menangis. Namanya Ansam menangis. Lagunya Feeling. Tuanku Raja, apa? Ada tamu yang tidak diundang, Tuanku Raja. Mana? Mana? Mana tamunya? Saya, Tuanku. Siapa engkau, hai manusia? Saya bukan manusia, Tuanku. Saya utusan. Oh, utusan dari mana engkau? Utusan dari kerajaan Gajah Kembung. Gajah Kembung. Apa yang kau bawa? Saya menyampaikan surat balasan, Tuanku. Surat balasan? Saya Tuanku. Saya kira 11 tahun yang lalu Tuanku mengirimkan surat kepada kerajaan Gajah Kembung untuk melamar anaknya. Kenapa baru sekarang kau balas? Saya Tuanku, berhubung surat itu hilang. Hilang? Saya Tuanku. Lalu ketemu di mana? Surat itu ketemu di tempat bumbu dapur Tuanku. Di tempat bumbu dapur? Saya Tuanku. Baik, baik. Engkau kemarin naik apa? Naik bemo. Naik bemo? Kudamu kemana? Kuda saya baru dipinjam Jenggo. Dan di kerajaan kami kuda sangat sedikit Tuanku. Yang banyak di sana bemo dan helicak. Kalau begitu kerajaanmu itu bukan satu kerajaan. Itu namanya terminal. Paduka, hamba merasa sangat tersinggung sekali Paduka. Kenapa Paman Patih? Masa surat cinta Paduka bisa jatuh di dapur? Apa ini bukan kesalahan Paduka sendiri barangkali? Loh, apa kesalahanku Paman Patih? Apakah waktu mengirim surat cinta itu disertai dengan contoh-contoh terasi? Sama sekali tidak, Paman Patih. Aku juga baru mengerti sekarang. Kalau begitu, perlu kita usut. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Hei, Paman Tumenggung. Ya, Paman Patih. Siapa dulu yang mengirimkan surat cinta Paduka? Waktu itu yang mengirimkan surat cinta Paduka adalah bagian surat-menyurat administrasi. Nah, betul tidak, Paduka? Kesalahannya di sini ini. Di tempat bagian terasi ini. Maaf Paman Patih, bukan bagian terasi, tapi administrasi. Ah ya itu, terasi mini itu. Hei Paman Hulu Balang. Ya. Dulu kalau tidak salah kan Kakang Hulu Balang yang mengirimkan surat kerajaan itu. Bukannya saya sendiri, Kakang Tumenggung, tetapi saya serahkan kepada anak buah saya. Kemudian anak buah saya dititipkan kepada tukang sayur. Hei utusan. Saya Tuanku. Kalau kejadian itu terjadi di negeriku, orang itu bisa dihukum gantung. Ya Tuanku, begitu pula di kerajaan kami. Sedangkan kemarin baru ada penjahat dihukum gantung juga. Digantung di mana? Di pohon kencur. Kenapa dia digantung? Karena dia bersalah memalsukan beras kencur diganti dengan jagung kencur. Jahat, jahat sekali. Memang, memang. Kalau begitu Paman Patih, kita harus usut siapa yang menyalahgunakan surat itu. Mari kita usut bersama-sama. Usutnya mana? Utusan? Saya Tuanku. Mana suratnya? Wah, ini Tuanku. Cepat. Wah. Oh enggak ada Tuanku, gimana kalau saya ganti dengan surat saya? Masa surat pakai seret? Cepat! Oh sebentar, oh ini. Tumenggung, tulisannya mana ini? Oh, itu yang hitam itu barangkali. Oh iya. Dengarkan aku baca soal surat balasan ini. Kakanda YTS. Paman Pati, apa itu YTS? Wah, penghinaan Baginda. Masa YTS? Itu kan artinya yang tersia-sia. Oh, bukan tuanku. Bukan. YTS itu artinya yang tersai. Oh iya, iya. Terima kasih. Malam aku tak tidur. Wah, kelayaban ini. Siang aku tak makan. Kasihan, kasihan Tuan Putri. Mungkin kehabisan beras itu Baginda. Karena wajahmu, kau selalu terbayang-bayang. Oh bukan, terbayang-bayang Tuanku. Oh iya, iya. Bukan terbuyung-buyung? Bukan, mungkin ini terbiang-biang. Tunggulah aku di pintu hatimu. Kayak pavilion pakai pintu segala. Terimalah cintaku dan lamaranmu ku terima dengan segala gaya. Tapi Ulu Balang dan Temenggung, ya. Berita gembira, berita gembira. Bagaimana? Syukur, syukur. Senang sekali. Wah, saya juga ikut untuk senang. Menyambut berita ini. Kalau tadi Paman Patih telah menampilkan keponakannya, maka sekarang akan saya tampilkan keponakan saya sendiri, Vivi Sumanti. Manisnya, oh manisnya, cinta pertama bagaikan intan permata. Semakin jatuh cinta, oh manisnya saat bibir jumpa pertama. Cinta berkobar menyala, manisnya oh manisnya jatuh cinta. Bagaimana Tuan Baginda, suara dari keponakan saya ini merdu, mulus, dan juga syair lagunya mengisahkan kisah cintanya yang pertama. Luar biasa, cinta pertama selalu membawa kenangan indah. Belum tentu Paduka, belum tentu. Kenapa belum tentu Paman Pati? Saya sendiri pernah mengalami Paduka. Mengalami cinta pertama? Cinta pertama tetapi membawa korban. Waduh, ini namanya. Kisahnya bagaimana Paman Patih? Begini Paduka, bolehkah hamba bercerita? Boleh, silakan. Waktu itu saya jatuh cinta yang pertama kepada seorang gadis, gadis desa. Ya? Tukang gadu-gadu. Lalu bagaimana Paman Patih? Luar biasa Paduka, gadis desa tetapi cantik molek. Bayangkan tiap hari ngulek sambel. Tapi adatnya kurang baik Paduka. Adatnya keras? Keras bagaikan batu. Gila, batu karang, batu akik. Begini Paduka. Bagaimana? Dia itu kalau sudah marah suka ngamuk. Oi, kayak banteng. Sekali waktu saya tidak menepati janji. Oh, tidak menepati janji? Saya datang terlambat. Iya. Saking marahnya dia terus nyambit pakai ulekan. Dilantar sama ulekan? Hampir kena kepala saya. Untung saya nunduk Paduka. Wah, selamat. Tapi tidak kena kepala saya, akhirnya kena kaca mobil Paduka. Wah, bahaya sekali. Padahal mobil lagi lari kencang. Lalu? Saking kagetnya sopir, setir dibanting. Nabrak anjing. Anjing mati. Korban pertama. Catat dulu Balang, korban pertama. Korban pertama. Baik tuanku, korban pertama seekor anjing. Padahal anjing itu anjing kesayangan anak tetangga saya. Begitu mendengar anjingnya mati, dia terus sekok. Oh, sok, sekok. Apa itu sekok? Paman terkejut, Pati. Terkejut. Oh, terkejut. Kaget. Pingsan. Pingsan. Bahasa Jawanya pingdu. Ping sepisan. Begitu sampai satu hari tidak sadar, akhirnya out. Apa itu out? Anak itu out. Oh, meninggal. Nyawanya out. Meninggal. Saking sedihnya ibunya. Ini sudah dua korban. Begitu anaknya meninggal, loncat. Loncat kemana? Loncat nyawanya juga. Korban yang korban ketiga. Begitu ibunya meninggal, neneknya yang di kampung mendengar. Stop, Paman Pati. Kisah cintamu itu kisah cinta maut. Lain halnya dengan kisah cinta pertama saya, Tuan Ubatinda. Oh, Paman Hulu Balang juga punya kisah cinta pertama? Kisah cinta pertama saya sangat menyenangkan tetapi juga menyedihkan. Lalu bagaimana Paman Hulu Balang? Saya bercinta-cintaan sudah erat sekali sehingga terjadilah suatu sepakat untuk mengadakan tukar cincin. Kemudian diadakan suatu pesta. Iya? Saya datang, sesampai di tempat calon istri saya, dengan sangat menyedihkan cincin yang saya bawa itu hilang, Paduka. Nasibmu malang benar, Paman Nurubalang. Lalu bagaimana? Untuk menutup rasa malu, terpaksa saya adakan tukar sandal, Paduka. Hohoho, cintamu cuma sama dengan harga sendal jepit. Mungkin ini yang dinamakan cinta tukang loak, Bang Binda. Dulu saya waktu tukar cincin juga pernah, tapi tukar cincin sama beras. Ini bagian barter rupanya, Paman Pati. Kalau itu namanya cinta monyet. Tapi saya rasa saya sendiri punya kisah cinta, Bang Binda. Oh, Paman Tumenggung juga mempunyai kisah cinta pertama. Ya, sebagai manusia hidup di dunia. Benar, benar. Rupa-rupanya sudah dianugerahi cinta. Benar, benar. Yang seperti tadi Paman Patih katakan adalah cinta pertama. Benar. Cinta ready stock. Waduh, jadi masih new. Something new. Ya. Begini kisahnya, Pak. Bagaimana, Paman Tumenggung? Dahulu waktu hamba masih belum menjadi karyawan kerajaan, hamba pernah jatuh cinta sama seorang gadis manis. Kemudian bagaimana, Paman Tumenggung? Sebagaimana biasanya, Baginda, hamba kalau malam minggu setelah berjalan 3 bulan pacaran, ya, suka datang ke rumahnya, Baginda. Mesti, itu namanya wakuncar. Wakuncar. Tahu, Paman Patih, artinya wakuncar? Tolong beritahu dulu, saya mesti tahu nanti. Waktu kunjungi pacar. Lanjutkan, Paman Tumenggung. Baik, Baginda. Pada suatu hari, malam minggu. Tapi sudah sampai malam minggu, Baginda. Betul, sudah malam minggu. Hamba datang ke rumahnya dengan naik becak. Wah, ngirit. Ngirit, bukan ngirit. Kenapa? Sok. Oh. Biasanya jalan kaki. Oh, iya. Maklum waktu itu siangnya hamba baru menerima uang lembur dari Paman Patih. Betul, lagi ada tambahan objek. Betul, Baginda. Objek jual sepatu bekas Baginda yang Baginda kasih kemarin. Nah, ini namanya bisa menggunakan kesempatan dengan baik. Iya, saya manfaatkan. Betul, betul. Laku besar, Baginda. Wah, siapa yang beli? Itu yang beli adalah tidak jauh tetangga kita. Siapa? Paman Patih, kebetulan sama nomornya, Baginda. Kalau begitu dia termasuk tukang jual beli barang-barang bekas. Memang. Dalam bahasa Inggrisnya second hand. Iya, second hand maniak. Atau kalau menurut istilah Prancis, ya, maklar. Oh. Lalu bagaimana, Pak Paman Tumenggung? Ini ceritanya, Baginda. Bagaimana? Begitu hamba turun dari beca, Baginda, hamba melihat ada seorang yang sedang duduk termenung. Ini mesti nunggu. Perkiraan hamba juga begitu. Dia duduk termenung dengan rambut terurai rapi. Udara waktu itu di luar terang benderang. Dengan memakai? Memakai long dress. Oh, dengan memakai long dress. Long dress khusus malam minggu. Model sekarang. Model sekarang dan up to date. Up to date. Wah, hamba jalan pelan-pelan. Buat membuat kaget, Baginda. Supaya tambah mesra. Iya. Maksudnya surprise. Iya, betul, Paman Pati. Lalu bagaimana, Paman Tumenggung? Lantas hamba teruskan jalan mendekat. Iya. Begitu sudah hamba ada di belakangnya, hamba tomplok. Ditomplok? Ditomplok. Begitu hamba tomplok, hamba terbanting celentang. Waduh. Celentang terus pasang kuda-kuda. Lalu begitu hamba lihat, hamba yang kaget. Kenapa? Tak lain adalah calon mertua hamba, Baginda. Itu kisah cinta yang membingungkan. Membingungkan dan membuat hamba kapok seumur hidup, Baginda. Jangan kapok, Paman Tumenggung, jangan kapok. Seperti saya sebagai raja yang muda, tidak pernah saya kapok. Tidak pernah kapok? Tidak pernah. Tetapi kenapa masih bujangan saja? Karena belum laku-laku. Wah, sebentar, Baginda. Hamba dari sini melihat iring-iringan terdiri dari putri-putri, Baginda. Oh, iya, rombongan dari Gajah Gembung. Mari kita sambut. Baginda Gagah berkakas, hamba datang dengan membawa cinta dua bakul. Selamat datang kekasihku yang molek dan langsing. Terima kasih paduka yang tinggi besar. Perkenalkan, inilah ayah Handa. Oh, itu ayah Handa. Bagaimana aku memanggil ayah andamu, Adinda? Panggil saja, Om. Jangan, Om. Itu hanya kecil. Panggil yang lengkap. Panggil sajalah aku, Om Pimpa. Alayum Gambreng. terima kasih, Om. Dinda, apakah ayahandamu termasuk raja manusia? Bukan, Nananda. Saya adalah raja tumbuh-tumbuhan. Dan rakyat saya sayur-sayuran. Kangkung, pohon, wortel, tomat. Jadi termasuk sopan. Nah, begitulah kira-kira, Kakanda. Senang sekali, Adinda. Senang sekali. Apakah ayahandamu juga suka makan nasi? Beliau tidak suka nasi, tapi makannya adalah binatang yang merayap. Golongan kecoa. Begitulah. Jangkrik. Ya. Salah. Salah. Saya adalah makan ati. Oh, golongan merongrong. Nah, saudaranya. Adinda? Ya, Kakanda. Yang ini siapa ini? Ini. Ini adalah Paman Metenggung. Metenggung? Bukan Metenggung, anak ndak. Itu adalah Temanggung. Salah, ayahanda dan adinda. Bukan Metenggung, bukan Temanggung. Itu adalah Tumenggung. Mengapa kelihatannya Paman Tumenggung itu blengang-blengong? Bukan blengong-blengong, tapi hamba ini orang yang sabar. Apalagi kalau bayar utang, saya paling sabar. Temenggung, itu bukan sabar. Lah apa? Itu namanya orang yang kepengen digampar. Bagaimana di perjalanan, Paman? Kami dicegat penjahat. Aduh, aduh. Paman melawan? Oh, tentu. Saya dipukul. Kena? Kena. Lalu saya balas, saya pukul kepalanya. Kena? Tidak. Orang gak kena aja kok sombong. Siapa yang menang di dalam perkelahian itu, Paman? Wah, tidak ada yang menang. Kenapa? Dua-duanya lari. Adinda? Adinda makan apa sampai begitu langsing? Oh, itulah yang Kakanda tanyakan. Iya. Setiap pagi Adinda selalu minum jamu galian singset. Oh, jamu galian singset. Saya kira jamu galian kabel. Kakanda, masa saya ini dianggap listrik? Anak Anda? Iya, ayah Anda. Anak saya itu bukan apa? Gardu. Paman Patih, daulat tuanku. Tenang, Paman Patih. Bagaimana menurut Paman Patih tentang kekasihku ini? Cocok sekali, Pak Paduka. Paduka sangat berbahagia karena mendapatkan seorang putri yang cantik seperti biri-biri. cocok sekali. Seperti Romeo dan Juliet. Atau seperti Bemo dan Opera. Jangan begitu, Paman Pati. Namun saya sudah jatuh cinta. Paduka jatuh cinta? Benar, Paman Pati. Kalau begitu, marilah kita meriahkan. Marilah kita bernyanyi bersama-sama. Yeah.